semoga tetap tercurah keharibaan alam, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sekalian sebagai umatnya sampai akhir zaman. Bapak Wali Kota yang kami hormati, hadirin rahimahullah, acara yang akan kita selenggarakan pada malam hari yang berbahagia ini, insya Allah kita akan melaksanakan acara sampai menjelang subuh berjamaah. Acara yang pertama insya Allah pembukaan, acara yang kedua pembacaan kalam ilahi, yang ketiga laporan Ketua DKM Masjid Agung Al-Luwah Kota Bandung, kemudian yang selanjutnya sambutan-sambutan, yang keempat yaitu tausiah dan doa nanti oleh Ustadz Epi Effendi, dan dilanjutkan dengan mabit bersama Karakter Building Community Bandung. Untuk mengawali acara, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan kalam ilahi yang akan dikumandangkan oleh Al-Ustadz Deden Nugraha. Kepadanya dipersilakan. سبحان الله عما يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni syurga. Para penghuni syurga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, dan memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya, dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahu azim. Semoga pembacaan kalamillah yang sudah dilantunkan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya laporan Ketua TKM Masjid Agung Al-Uqwa Kota Bandung. Kepada yang terhormat Bapak Haji Maman Suparman SH, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Bapak Wali Kota Bandung yang kami hormati, Bapak Wakil Wali Kota Bandung yang kami hormati, Bapak Sekretaris Daerah Kota Bandung yang kami hormati, para pejabat di lingkungan pemerintah Kota Bandung yang kami hormati, para ulama, para tokoh agama, para pimpinan organisasi Islam, hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi atas perkenannya pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama di Masjid Agung Al-Huan Kota Bandung, Masjid Agungnya Kota Bandung, dalam rangka melaksanakan muasabah akhir tahun 2017 dan menyongsong tahun baru 2018. Saya atas nama pengurus DKI Masjid Agung Al-Buat merasa mendapat kehormatan di mana kegiatan muhasabah ini dapat dilaksanakan di Masjid Agung Al-Buat ini. Muhasabah introspeksi diri, nyaliksik apa yang telah dilakukan pada perjalanan tahun 2017, mengakhirinya dan kita menyongsong pada tahun yang akan datang, tahun baru 2018. Musabah ini memang perlu kita lakukan karena kita sebagai manusia tidak luput dari kesalahan, berbuat dosa, berbuat maksiat. Dan untuk itu perlu kita melakukan evaluasi diri. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina tawabun." Setiap anak Adam pasti berbuat salah, berbuat dosa, berbuat maksiat. Dan sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa adalah bertobat. Juga asar dari sahabat Umar bin Khattab mengatakan, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri kalian selagi masih hidup di dunia sebelum nanti dihisab oleh Allah di akhirat." Menghisab diri kita di dunia, kita bisa melakukan evaluasi dan perbaikan. Dan kalau nanti Allah menghisab kita di akhirat, sudah tidak ada kesempatan lagi bagi kita untuk tinggal menentukan atau tinggal menunggu putusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tentunya kesempatan kita pada acara muhasabah malam ini betul-betul kita laksanakan dengan sebaik-baiknya di masjid ini, di rumah Allah. Biarlah yang lainnya melaksanakan di jalan dan di tempat-tempat hiburan, cara mereka itu masing-masing. Tapi kita alhamdulillah bisa melaksanakan muhasabah ini di tempat yang disucikan, rumah Allah, masjid namanya. Pak Wali yang kami hormati, kami sampaikan juga pada kesempatan yang berbahagia ini, di samping kita melaksanakan muhasabah mengakhiri tahun 2017 dan menyongsong tahun 2018, juga dari Kaula Muda Kota Bandung yang tergabung di dalam Circle Building Community yang sekarang juga sudah hadir di masjid ini, juga akan mengadakan zikir bersama setelah acara Ustadz Evi. Nanti akan dilanjut dengan kegiatan zikir bersama yang juga akan menghadirkan para pembicara. Yang pertama Kang Kiki dari Brides, kemudian Ustadz Yadi Firmansa, Ustadz Agus Al-Muhazir, Ustaz Abu Zaki dari CEB sendiri, dan juga insya Allah kata panitia ini akan hadir juga tamu Syekh Amjad Khalifah dari Gaza, Palestina. Di samping itu juga ada salah seorang hamba Allah yang akan berikrar syahadat malam hari ini. dan kita akan menjadi saksi bersama. Kita doakan nanti setelah pelaksanaannya, mudah-mudahan yang bersangkutan menjadi muslim yang kafah. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan kegiatan kita pada acara ini. Dan kegiatan pikir bersama ini akan sampai nanti pada akhirnya adalah sembahyang subuh berjamaah. Itu saja, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah laporan Ketua DKM. Selanjutnya, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh terhormat Bapak Wakil Wali Kota Bandung, kepada terhormat Bapak Haji Oden Muhammad Danian, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamu sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan tabur yuwaffiqhum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Surah Al-Baqarah. Yang saya hormati Pak Wali Kota, Pak Sekda, yang saya hormati juga Sarepi, Pak Aman Ketua DKM, para tuan pernah ulama juga Aman, dan seluruh hadirin hadirat, jamaah muhasabah tahun 2017 yang insya Allah mendapat selamat anak. Dalam sambutan saya ingin mengingatkan pada diri saya di akhir tahun 2017 ini, ingin mengingatkan bahwa hakikat dari sebuah kehidupan manusia, sesungguhnya manusia itu sedang melakukan hubungan lisensi jual beli dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, hakikat kehidupan manusia di bumi ini pada hakikat sedang melakukan hubungan lisensi sebuah tijarah, hubungan lisensi tijarah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, melalui muhasabah hari ini, mari kita melihat, bermuhasabah diri kita, mari kita evaluasi diri kita, apakah hubungan lisensi tijarah kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini termasuk hubungan lisensi jual beli dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ideal, yang beruntung, atau malah rugi. Allah dalam Al-Qur'an memberikan sebuah parameter kepada kita. Dalam surat As-Saff 61:10 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Ukuran parameter hubungan lisensi kalau beli kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan ini adalah Allah mengatakan tunjikum min azabi akhir. Di jalur kita harus mampu menghantarkan kita kepada posisi kita terselamatkan dari ancaman azab yang sangat pedih. Kemudian Allah mengatakan, apa modalnya? Modalnya adalah tu'minuna billah wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Modalnya adalah kalian harus memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan al-imanul amin, iman yang mendalam, iman yang kuat, dan beriman kepada rasulnya. Kemudian modal berikutnya, wa tujahiduna fi sabilillah, kalian harus berupaya untuk senantiasa dalam hubungan yang saya cipta beli ini melakukan jihad-jihad kalian. Wa tujahiduna fi sabilillah, kalian jihad jalan Allah, baik di amwalikum wa anfusikum, baik dengan harta yang kalian miliki, padahal harta itu merupakan pemberian dari Allah SWT. Dan bila perlu, wa anfusikum, dengan jiwa-jiwa yang kalian miliki. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hubungan lisensi jual beli dengan Allah SWT, itulah semuanya yang lebih baik kalau kalian mengetahuinya. Kemudian dengan modal itu Allah janjikan kepada kita, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannatin dzalikal fawzul 'azim. Allah berjanji apabila manusia-manusia ini, hamba-hamba Allah, telah melakukan hubungan lisensi jual beli Allah SWT, hubungan lisensi dijaga Allah SWT, Allah berjanji bukan sekedar terselamatkan dari ancaman api yang sangat pedih. Allah mengatakan yaghfir lakum dzunubakum, keuntungan lainnya, subhanallah, Allah Akbar, Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kalian. Bukan sekadar mengampuni dosa-dosa kita, tapi Allah mengatakan Allah akan memasukkan kalian ke dalam surga-surga Allah SWT yang di dalamnya mengalir sungai-sungai yang indah. Bukan sekadar masuk ke dalam surga, Allah mengatakan wa mazakin thayyibatan fi jannatin, dan Allah pasti akan memberikan kepada kalian rumah-rumah yang indah, rumah-rumah yang luar biasa indahnya di surga Allah SWT. Itulah kata Allah, sebuah keberuntungan yang sangat besar, yang sangat luar biasa. Hadirin jemaah rahimakumullah, dalam ayat yang tadi saya bacakan di dalam mukadimah, terdapat dalam surat Tathir, surat 35 ayat 29-30, agar tijaroh-tijaroh yang kita lakukan hari ini, selama ini, wabil khusus sebagai kota Bandung, sebagai luar kota Bandung, saya sebagai pemimpin kota Bandung mengajak bagaimana, saya mengajak agar semua tijaroh yang kita lakukan hari ini, kalau Pak Wali saya mengatakan kita sudah punya 300 lebih penghargaan, kita sudah menjadi juara di kota Bandung, tapi Allah mengatakan agar tijaroh-tijaroh kalian, kata Allah, lebih lagi menjadi tijaroh yang juara. Allah mengatakan ayat ini, syaratnya adalah tidak cukup hanya kita membangun-membangun kehidupan kita agar kita sadari, tapi Allah mengatakan innal ladzina yaqulun kita Allah wa aqimus shalah wa anfaqu mimma razaqnakum sirran wa alaniatan yarjuna khairan tatan kabur. Kata Allah, lengkapilah dengan yasluna kitab Allah, tala yasluna, bacalah Al-Qur'an. Sesibuk apapun kalian membangun prestasi kesayangan dalam urusan dunia di kalian, kalian jangan lupa yasluna kitab Allah, bacalah Al-Qur'an. Bacalah Al-Qur'an. Jangan sampai karena sibuknya kita mengurus urusan dunia ini, kemudian Al-Qur'an kita tinggalkan. Baca Al-Qur'an. Innal ladzina yatluna kitaballah. Bacalah Al-Qur'an. Bacalah Al-Qur'an. Bersabarlah Al-Qur'an. Wa aqimus shalah. Dirikanlah salat kalian. Wa anfiqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyah. Dan berinfaklah kalian baik dalam keadaan sirran wa alaniyah, sembunyi-sembunyi, diam-diam ataupun terbuka. Allah berjanji kepada kita. Itulah kata Allah, ya rajuna tijaratan lan tabur. Itulah hamba-hamba Allah yang melakukan hubungan tijarah dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mengharapkan tijaratan lan tabur, tijarahnya, tijarah yang tidak rugi. Terakhir saya sampaikan masalah ini. Kalau kita setelah kita melakukan berbagai prestasi dalam memenuhi hajat kebutuhan kita di dunia ini dengan tadi membaca Al-Qur'an tidak tertinggal, kita juga harus banyak orang-orang yang ringan masuk masjid. Bagaimana kita mau mendapatkan lantabur, tijarah lantabur, kalau kita hanya sekedar disibukkan dengan kehidupan duniawi tapi kita tidak ringan masuk masjid. Wanfaqu, ringan berinfak. Allah berjanji, yufiyakum ujurakum wa yazidakum min fadli innahu ghafurun syakur. Allah berjanji, kalau kalian sudah juara hari ini, Allah mengatakan yufiyakum ujurakum, Allah akan lebih menyempurnakan juaranya kalian. Wa yazidakum min fadli, dan Allah akan lebih menyempurnakan, menambah daripada juara-juara yang kalian sudah miliki. Itulah barangkali muhasabah yang disampaikan hari ini. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari hamba-hamba Allah di waktu perkara baru ini yang senantiasa mau melaksanakan tijarah dan Allah Taala dengan apa yang Allah gariskan dalam ayat yang saya sebutkan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Wakil Wali Kota Bandung yang telah menyampaikan sambutannya. Mudah-mudahan menjadi bekal kepada kita sekalian, utamanya ketika kita menyambut ataupun menyongsong datangnya tahun 2018. Hadirin rahimakumullah, mari kita simak bersama sambutan dan arahan Bapak Wali Kota Bandung kepada yang terhormat Bapak Haji Muhammad Ridwan Kamil STMUD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Yang saya muliakan Bapak Wakil Wali Kota Bandung, yang saya muliakan Bapak Sekretaris Daerah Kota Bandung, yang saya muliakan Ketua DKM Al-Quah beserta jajaran, dan yang saya muliakan Al-Mukarram Ustaz Evi Effendi, atau di Bandung disebut juga Ustaz Evi Effendi, tidak ada bedanya, dan mohon jangan disingkat ya. Kalau saya Ridwan Kamil RK, kalau Ustaz Evi Effendi jangan disingkat. Alhamdulillah, saya tidak menduga seantusias ini. Saya lihat di luar juga banyak yang berdiri, mohon maaf. The power of Instagram memang luar biasa. Itulah dakwah digital kekinian yang harus kita gunakan, karena media sosial adalah alat, dipakai kebencian menjadi alat kebencian, dipakai dakwah menjadi amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kira-kira begitu. Saya akan memberikan sedikit refleksi sampai azan Isya, setelah itu kita lanjut berjamaah sholat Isya, barulah nanti Al-Mukarram Ustaz Efe Effendi akan melaksanakan tausiah dan tanya jawab. Saya mengingatkan saya pribadi, kalau ternyata refleksi pribadi ini ada manfaatnya, ya Alhamdulillah. Yang pertama adalah saya selalu mengingatkan diri saya sendiri, yang namanya judul wali kota hanya judul dunia, yang namanya camat hanya judul dunia, yang namanya kepala sekolah hanya judul dunia, yang namanya sekretaris daerah hanya judul dunia. Yang terpenting adalah kita ini punya tujuan. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu. Ke kantor niatkan ibadah, menjadi wali kota niatkan ibadah, menjadi camat niatkan ibadah, dan lain sebagainya. Menikah pun niatkan ibadah, ya, lulus sarjana niatkan ibadah, dan lain sebagainya. Itu dulu, karena seburuk-buruknya hidup, menurut saya adalah hidup yang tidak punya tujuan. Sebaik-baiknya hidup adalah hidup yang punya tujuan, yaitu beribadah. Di negeri-negeri yang menghalalkan urusan duniawi saja, seperti Pak Odin sampaikan, yang mendahulukan urusan materi saja, melupakan ibadah, banyak orang-orang yang stres. Ya. Negeri Korea Selatan, ya, yang membuat hari patah hati se-Asia, ya, di mana banyak lagunya, filmnya, drama Korea begitu menghipnotis, khususnya warga Bandung, saya tahu tengah bohongnya. Saya pulang ke pendopo, anak saya lagi nonton Running Man. Ketok pintu ibu mertua menangis nonton Descendant of the Sun. Masuk kamar rindu ibu cinta surah seri sorangan dengan Lee Min Ho. Jadi ada apa ya dengan Korea ini? Tapi di balik kemegahan, kemulusan kulitnya dan operasi plastik dan lain sebagainya, negeri itu tingkat bunuh dirinya nomor 2 di dunia. Jadi ada pelajaran di situ. Betul? Kalau kita hanya mengejar penampilan duniawi, lupa akhirat, pun stres ke mana? Orang mayat Ustaz Efi bisa bertanya. Betul? Bisa ke masjid, bisa muhasabah seperti sekarang, dan lain sebagainya. Saya mengingatkan. Maka bersyukurlah satu hal, kita ini diberi hidayah menjadi umat Islam. Umat Islam adalah sebaik-baiknya umat. Allah sudah berfirman, ya, kuntum khair umat ukhrijat linnas. Anda-anda ini adalah umat terbaik, juara, kan gitu ya, dari yang dilahirkan di umat manusia. Tapi syaratnya 3. Ya, ta'muruna bil ma'ruf, menyerukan seperti dari Mahmudin, ya, kepada kebaikan, kebenaran, ya. Wa tanhauna 'anil munkar, menjauhi larangan-larangan, ya. Dan tentunya mengajak beriman kepada Allah, ya. Wa tu'minuna billah, itu Ali Imran 110. Itu pegangan kita. Jadi kudu bangga jadi umat Islam, kan begitu. Ya. Oleh karena itu, saya sebagai wali kota, judulnya wali kota, urusannya 800, dari daging sapi, orang mati, inflasi, patah hati, semua diurus wali kota. Tapi di sisi lain, saya ini pemimpin muslim. Di dalam syahadat saya, akidah aswaja saya, terkandung kewajiban membela Islam, kan begitu. Semua makhluk adalah guru, semua tempat adalah sekolah. Saya berguru juga di YouTube, ya. Suka nonton Ustaz Abdul Somad, keren, ya. Dalam satu dakwahnya, Ustaz Abdul Somad menyampaikan, ini yang nyetrum ke saya. Sehebat-hebatnya dakwah adalah dakwah dengan kekuasaan. Nah, baru terasa, ya. Cenah. Karena kalau dengan kekuasaan bisa memerintahkan, bisa melarang, bisa menghukum, bisa mewajibkan, kira-kira begitu. Jadi dengan kekuasaan tanda tangan saya itu payung, ya. Memerintahkan camat lurah, sholat Jumat di masjid-masjid yang berbeda, Ba'da sholat Jumat duduk ngabandungan. Naruruh. Saya perintahkan camat murah membawa makanan sejam dalam satu minggu kepada warga termiskin seperti Umar bin Khattab. Nurut. Saya perintahkan seluruh RW-RW melaksanakan maghrib mengaji membela akidah anak-anak kita. Nurut. Alhamdulillah. Dari 1000 masjid, sekarang maghrib mengaji sudah 3000 masjid. Naik. Ada uang sekitar 6 miliar kita berikan kepada guru-guru ngaji. Kekuasaan sebagai cara dakwah yang paling powerful. Saya perintahkan Ketua DKM menggerakkan yang namanya subuh berjamaah. Alhamdulillah, sekarang subuh berjamaah begitu ramai. Saya selalu bilang ke ibu-ibu kalau mau cari menantu atau para perempuan yang mencari imam, carilah lelaki-lelaki yang suka subuh berjamaah di masjid. Itu lelaki tangguh calon imam nomor satu. Karena subuh berjamaah jadi bela, apalagi cinta gitu, dari calonnya, kan begitu? Ya. Ulama dari Palestina mengingatkan, ya, bahwa musuh Islam Bani Israel ini pernah menyatakan pemimpinnya di tahun 60-an, bahasanya begini, akan datang suatu waktu kita Israel harus takut dengan umat Islam jika muncul satu ciri. Cirinya itu jika umat Islam berbondong-bondong sholat subuh berjamaah dan sebanyak sholat Jumatnya. Kemarin ibu-ibu datang Pak Wali, saya mengikuti saran Pak Wali cari minantu. Di baris kedua kan dua baris, tapi aki-aki unggul. Saya ke salah masjid, Bu. Kuduna ke Alatif, jadinya jejaka-jejaka pilihan semua, ya. Jadi itu maka tadi sebagai pemimpin muslim saya menggunakan syariat Al-Qur'an Al-Hadis untuk membawa negeri Bandung ini sebagai Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Dengan tanda tangan menggerakkan maghrib mengaji di 2017 ramai sekali. Dengan surat keputusan mewajibkan subuh berjamaah, dengan surat edaran ditandatangani mewajibkan zakat dibayar di muka pakai HP dengan aplikasi Ayo Bayar Zakat. Yang setahun tadinya malas-malas terkumpul hanya 6 miliar, sekarang setahun terkumpul dari 6 miliar naik ke 30 miliar. Hanya merubah cara bayar dengan sebuah surat edaran kekuasaan tadi. Tapi saya juga diingatkan, kekuasaannya tong lalaworan bahasa Sundanya, ya. Jangan mentang-mentang sedang manggung, kita alfa seperti Mang Odet bilang. Kita ingatkan orang baca Quran, kita ingatkan orang ringan ke masjid. Karena sewaktu-waktu Allah bisa mencabut kekuasaan. Di Ali Imran ayat 26, Qulillahu ma malikal mulki tuti mulka man tasha wa tanzi'ul mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi kalau Allah sudah berkehendak sebagai pemilik kekuasaan, Allah bisa menjadikan seseorang sebagai pemilik kekuasaan. Apakah itu wali kota, apakah gubernur yang sekarang ramai banyak dramanya, apakah pilpres, apakah apa gitu ya. Itu sudah ada garisan dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa kekuasaan akan Allah berikan. Tapi tong lalawar bisa dicabut kapan saja kalau Allah kehendaki. Tiba-tiba ditewa KPK, tiba-tiba gering, tiba-tiba mau di pengkolan kopo nolong pelanggaran lalu lintas kayak. Misalkan. Makanya saya merenung di 2017 yang namanya wali kota mah jabatan dunia. Ukurannya hanya perubahan. Kekuasaan itu tadi ya saya kira. Saya ingat surat Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadallikal ladzi yadullu yatim wala yahuddu ala tu'amil miskin fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sa'un allazina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Urang teh rajin sholat ke masjid Kukua, rajin ke Al-Latif, rajin ke Masjid Agung, tapi pulang ke rumah di Bojongloa Kaler ada yatim tidak terurus, ada fakir miskin tidak terurus. Kita ini menurut Allah termasuk kategori mendustakan agama. Sieun saya tekan dengan surat Al-Ma'un, maka dibikinlah program yang namanya Layan Rawat. 1.500 dokter saya bayar bersama Pemkot untuk mendatangi warga-warga yang tidak mampu, bukan warga-warga miskin yang datang ke dokter. Orang tua kita urusi, ridhotohu fi ridho walidain, itu syariat agama, kita pakai dalam program Pemkot. Tidak datang ridho Allah tanpa ridho orang tua. Kota Bandung satu-satunya di 2017 yang diberi kesempatan membuat kantor khusus mengurusi orang tua. Maka kita ada program Minggu Lansia. Setiap hari Minggu, orang tua yang di atas 60 tahun, jika dia kesepian, boleh ditemani oleh relawan anak muda seharian. Ya, ada relawannya 1.200. Makanya relawannya Garuda sekarang. Wali, kita ngapain aja di Minggu Lansia? Boleh mau piknik, Bu, silakan. Mau ngaji bareng, silakan. Mau car free day, silakan. Yang gak boleh diajak ke KUA, saya bilang begitu. Terus lapor saya dulu. Karena lagi ada tren senang nenek-nenek, saya dirinya. Tak arti itu saya, tapi ya zaman nama rada. Pemuda zaman nama rada aneh-aneh. Nah, ya. Jadi, dari Ridhullahu fi ridho walidain kita menerjemahkan lansia dibahagiakan. Dari surat Al-Ma'un, kita bikin layak rawat dan sebagainya. Dari surat Al-Ma'un, zakat naik 5 kali lipat. Dari surat Al-Ma'un, sekarang orang tidak mampu di kota Bandung, sekolahnya dibiayai tidak hanya negeri, tapi juga swasta. Dikasih kartu juga tambahan buat beli baju, beli tas, dan lain sebagainya. Itulah program-programnya. Dengan kekuasaan, kita gunakan ada satu faktor. Ternyata orang Bandung ini senang silaturahmi. Ini buktinya. Pak Amprok Jonghok, Pak Tepung Lawung. Hanya dengan bertemu muka, ada kebahagiaan. Misal, saya juga sudah takdir Allah tadi di pendopo ambil baju, seambilnya pas dipakai ternyata matching sama kostumnya. Jadi ini mohon maaf, bukan disengaja atau endorse. Ini benar-benar takdir Allah tadi, saya ngambil baju, mau gamis, mau apa, pas keambil yang ini pas ditinggali sarwa pisang. Nah, itu contoh ya. Bagaimana sebagai pemimpin muslim, dakwah terbaik dengan kekuasaan, kita terjemahkan. Berikutnya, oleh karena itu, terakhir dari saya, jangan lupa kita bersyukur. Kenapa? Karena kota ini begitu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuacanya selalu nyaman. Ya. Yang kedua, di kota ini, warga yang merasa bahagia dan sangat bahagia itu 87%. Kota ini adalah kota layak pemuda dengan nilai tertinggi karena kita mengurusi pemuda dengan anggaran 20 miliar per tahun misalkan. Pak Wali, acara ngurus pemuda, isi pemuda mah harus sibuk. Sibukan ke masjid, sibukan bikin apa dan sebagainya yang positif. Karena kalau pemuda bengong bahaya. Ya, megang HP. Makanya orang Bandung menurut survei pegang HP 4 jam sehari. Nah, mau dibaca, dikatakan ya. Tapi takutnya negatif, kan? Konten positif, dan seterusnya. Di kota ini, indeks manusianya sudah nilai 80, Alhamdulillah. Ya. Indeks pendidikan tertinggi 90, ekonominya sudah 8% dan lain sebagainya. Jadi, bersyukurlah diberi umur di kota Bandung, tinggal menjadi warga Bandung, bahagianya sangat tinggi, dan lain sebagainya. Ya. Surat Ar-Rahman diingatkan, Fabi ayala irobikuma tukaziban. Wahai warga Bandung, sob. Nikmat Allah mana lagi yang mau didustakan, sob. Apa yang enggak ada di Bandung? Ya. Penduduknya 2,4 juta, lelakinya kelebihan 30 ribu. Jadi para ahwat-ahwat tenang, karena kelebihan lelaki 30 ribu, poligami rada susah. Oke, okay, sudah saya atur. Jadi refleksinya, saya kira karena sebentar lagi sudah azan. Pertama, apapun peran kita, judul dunia kita, mau mahasiswa, mau pejabat, ibadah adalah tujuan. Ada manusia-manusia tidak punya tujuan, stres bunuh diri di negeri orang. Tong dicontoh. Ya, peradabannya dicontoh, tapi itu jadi contoh. Yang kedua, berbanggalah jadi umat Islam. Menurut Allah kita ini umat terbaik. Tapi syaratnya 3, selalu menyerukan kebaikan, ya, menjauhi larangannya, dan mengajak beriman kan begitu. Ingat, kekuasaan kita dapatkan untuk melaksanakan kebaikan. Saya juga ingin menyemangati, kalau mau jadi bangsa juara, jangan sia-siakan waktu. Ya. Jepang itu orangnya hebat karena kerja keras, tidak pernah sia-siakan waktu. Ada perusahaan di Jakarta, pemiliknya orang Jepang. Orang Indonesianya datang jam 9, dia jam 7 pagi sudah datang. Orang Indonesia pulang jam 4, orang Jepang pulang jam 7 malam. Kalikan setahun, bedanya 1000 jam produktivitas orang Jepang dan orang Indonesia. Kalikan 10 juta manusianya, di Jepang mah jadi Toyota, jadi Honda, segala rupa, kita jadi apa walau alam kan? Habis hahihiwe, ngabet-ngabet status kan gitu. Nah jadi renungannya, ya kalau ingin jadi bangsa juara, titip. Di surat Al-Asr sudah diingatkan, demi waktu Allah bersumpah atas nama makhluknya waktu, sesungguhnya kita rugi kecuali empat, beriman, beramal soleh, watawal sobihak, seperti yang saya lakukan, watawal sobih. Kalau itu dilakukan, kita ini orang yang tidak menyia-nyiakan waktu. Seperempatnya buat diri sendiri, beriman. Tiga perempat hidup kita, waktu kita buat masyarakat, beramal soleh, watawal sobihak, watawal sobih. Insya Allah itulah menurut saya rumus-rumus menjadi masyarakat juara, bangsa juara dan lain sebagainya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan 1-2 bisa bermanfaat. Dan mohon izin, ini juga saya meminta maaf atas nama kami berdua sebagai kepala pemerintahan, jika dalam kami memimpin Kota Bandung ada kurang-kurangnya. Karena dalam waktu dekat sebagian dari kami akan mengikuti pemilihan demokrasi. Sebagai sesama orang beriman, kita hanya saling mendoakan saja. Mudah-mudahan niat baik dikabulkan dengan cara-cara yang baik pula. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan di 2018 Baldatun Thayyibatun Warabbun Ghafur betul-betul mencerminkan keseharian Kota Bandung, kota juara ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Wali Kota Bandung yang telah menyampaikan arahan kepada kita sekalian, dan tentunya kita merasa bangga dan bahagia. Mudah-mudahan beliau di dalam memimpin Kota Bandung diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita doakan mudah-mudahan niat baik beliau untuk memimpin yang lebih luas juga diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kita jeda untuk melaksanakan sholat Isya berjamaah, dan setelah sholat Isya nanti akan dilanjutkan dengan tausiah dan doa yang akan dipimpin langsung oleh Ustadz Epi Effendi. Terima kasih untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.